Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya setelah melaksanakan khutbah dan salat Jumat, kita akan mengadakan tanya jawab seputar khutbah Jumat yang telah disampaikan oleh Ustaz Asep Supena MPSI Khotib Jumat pada hari ini. Pada sesi tanya jawab ini kami memberikan waktu 15 menit dan diberikan kesempatan bagi 3 penanya saja. Kami persilakan bagi jemaah yang akan bertanya, tentunya dengan pertanyaan yang singkat dan jelas serta mohon sebutkan. Singkat aja nih. Yang contoh Ustaz tadi kan ada penilaian ya, penilaian dari guru tadi. Seandainya yang bersangkutan ikhlas, ya, pertanyaannya, apakah orang ikhlas itu tidak boleh ada kutip protes ya? Satu. Atau dengan kata lain juga mungkin saya meliver seperti ini. Saya sih, mungkin ada orang konflik gitu. Saya sih tidak dendam, cuman saya juga tidak lupa. Pertanyaan kedua ini, Pak. Kalau motivasi kita kaitkan dengan teori basic need ya, mungkin tidak salah. Teori kebutuhan pokok, katanya ada Maslow, Hertz, dan seterusnya. Kan kalau teori-teori yang tadi kan pertama pasti sandang, papan, pengamanan, taman, kemudian baru teknik. Nah mungkin kalau pertanyaan teknik kan UNI, siapa saya sebenarnya itu nomor hari UNI. Maksud saya kira-kira dikorelasikan anu itu dengan ikhlas tadi apa juga tidak pas gitu. Mohon penjelasan, terima kasih. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz, untuk pertanyaan mereka, di mana posisi dan peran ihsan itu digantikan dengan supaya lebih ikhlas atas kita. Poin kedua, pertanyaannya bahwa alat apa yang bisa kita pakai sebagai kontrol supaya kita selalu track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda enggak antara kirab dan motivasi? Terus yang kedua, kirab dan motivasi. Terus kemudian beda yang mendasar antara motivasi menurut Islam dengan yang konvensional itu apa dasar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, tetapi bapak-bapak jangan berharap bahwa semua pertanyaan kemudian harus terjawab dengan memuaskan. Tentu saja kita sebagai manusia terbatas ya di dalam. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak kita tangguhkan. Kita tahu suatu saat kita bisa menemukan jawaban yang mungkin lebih baik ya, bapak-bapak. Pertama, protes boleh kan? Jadi kalau kita mendapati ketidakadilan itu kan boleh dikatakan kan ketidakadilan gitu. Saya merasa sudah bekerja dengan baik, kemudian secara formal itu ada penilaian, tetapi penilaian itu kok jauh dari yang diharapkan menurut pengamatan saya subjektif gitu kan? Maka boleh, paling tidak bukan protes, mempertanyakan kan? Kenapa Bapak misalkan memberikan penilaian seperti ini? Apa dasar yang digunakan oleh Bapak sehingga sampai muncul angka-angka ini? Sementara saya merasa kok rasanya lebih baik dari ini. Gitu. Artinya mempertanyakan yang tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, boleh di dalam Islam. Termasuk kan Islam itu kalau kita dizolimi, kan kita boleh membalas dengan kezoliman yang ketimpal. Jadi ibaratnya dipukul kemudian gigi copot satu, gitu kan, yang di sebelah atas, maka kita boleh membalas dengan hal yang serupa. Copot gigi atas lagi yang kurang lebih mirip dengan yang itu kan yang maksud dengan kisos. Jadi menghilangkan jiwa satu, maka balasan hukumnya adalah dihilangkan juga jiwanya. Itu makna yang lebih jauh dari proses kisos. Cuma dalam Islam tetap diri alternatif. Jika kamu bersabar dan kamu memaafkan atau bahkan berbuat kebaikan, itu lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah. Itu boleh dilihat di surat 40 ya kalau tidak salah. Jadi Allah memang memberikan alternatif lah. Jadi jika kamu zolimi, maka membalas dengan hal yang sama itu boleh. Tetapi jika kamu, gitu kan tadi, bersabar, memaafkan, bersabar, kemudian bahkan level lebih tinggi lagi, berbuat kebaikan, gitu kan, dari proses itu jauh lebih baik. Jadi dalam kasus tadi, kayak tadi, menurut saya boleh dulu itu mempertanyakan, memprotes, sampai ada penjelasan yang clear, gitu kan, sehingga jelas. Kalau ternyata dia tetap menemukan kezoliman, artinya sebenarnya memang kepala sekolah itu berniat zolim, gitu kan. Kita ke pengadilan juga boleh, gitu kan, diproses terus untuk menegakkan. Tetapi kalau kemudian sudahlah, berarti Anda memang sudah menginginkan itu untuk saya, kemudian saya tidak, itu juga boleh. Jadi kan itu juga pilihan lain ya, dianggap oleh Allah itu adalah pilihan yang baik bagi orang ini. Yang kedua tentang kebutuhan-kebutuhan ya, saya kira ya. Jadi kan ketika orang bekerja kan tetap ada pabrik kan untuk mendapatkan sesuatu gitu kan ya, dalam mungkin termasuk uang gitu kan, termasuk juga uang itu akan diberikan untuk dan sebagainya. Saya kira itu kalau menurut saya sih itu kan efek gitu ya. Jadi ketika saya bekerja dengan baik, dan bekerja dengan baik itu dilakukan karena Allah, kerjanya sistematis, kerjanya profesional dengan tetap niat karena Allah, itu kan sudah hukum Allah gitu kan, dia harus mendapatkan sesuatu sebagai akibat dari cara kerjanya yang baik dan profesional. Jadi tetap menurut saya hal-hal yang bersifat ke dunia kan itu akan ada dan menyertai, cuma itu mungkin jangan dijadikan sebagai landasan pokok gitu kan yang mendasari kita bekerja, walaupun ujungnya mungkin tetap ada. Cuma ya Allah, ini adalah karenamu, sebagai pengabdian kepadamu, memperlihatkan aku langsung mencari nafkah sebagai bekal untuk hidup, kan dengan bekerja profesional kan otomatis hal-hal itu akan menyertai. Jika dengan begitu kita tetap lebih, nah, coba orang bekerja dengan baik tetapi dalam pikirannya itu tadi uang, gaji, uang, terus insentif dan sebagainya, ketika dia tidak mendapat itu kan mungkin orang bekerja dengan baik, ternyata yang diinginkan, yang didapatkan dalam benak itu tidak datang, tidak kunjung datang karena berbagai alasan, maka dia akan mendapat kekecewaan yang besar. Jika bukan itu caranya, secara yang lain tadi itu secara kita terpaksakan. Jadi ya Allah mungkin mengakhirkan harus begitu. Walaupun saya sudah bekerja secara baik, profesional, perjuangkan, toh tidak datang juga. Boleh jadi ini adalah yang terbaik yang diinginkan saya. Itu sebenarnya itu konsep kesalahan. Jadi memang jurusnya supaya tadi itu seperti itu kalau yang penting. Kemudian tadi ihsan dan kontrol ya. Nah ihsan ini maknanya bisa ada macam-macam ya yang saya tahu. Ihsan itu bisa berbuat baik mereka namanya. Tetapi ihsan itu juga ada pengertian kalau di hadis itu kan bahwa ihsan apa itu ihsan. Jadi ihsan itu katanya beribadah kepada Allah seolah-olah kan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, memang kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah ada dan melihat kamu. Jika dengan begitu, orang akan berbuat yang terbaik gitu maksudnya. Maka adalah kaitan antara pengertian itu dengan kita dalam kata baik. Jadi, kalau kita sholat, kita membayangkan Allah ada di situ, gitu kan? Allah memperhatikan kita, itu mesti sholatnya lebih baik perbuatannya itu. Jadi ketika sujud pun dia hayati bahwa ya Allah aku merunduk bersujud kepada Engkau. Gitu. Jadi betul-betul membayangkan Allah. Sujudnya terhayati gitu kan, sebagai bentuk apa ya, kehambaan ketika berdiri juga terhayati, ketika duduk bacaan-bacaan juga terhayati, bahwa ketika sujud yang mengatakan subhana rabbiyal a'la gitu Allah yang Maha Tinggi, dengan membayangkan memang Allah ada satu miliar, kan berarti itu yang itu akan menyebabkan mendorong orang beribadah dengan performa yang baik. Ya, kelihatannya Nabi menginginkan ihsan itu dilakukan pada setiap aktivitas gitu. Ketika berinfak juga bayangkan Allah ada dan melihat, sehingga oh ya Allah ini karenamu. Ketika apapun, nah itulah makna zikir gitu kan, dalam konteks yang lebih luas, artinya selalu ingat kepada Allah dalam berbagai konteks, duduk, berdiri maupun berjalan. Nah kemudian alat kontrol ya, ya memang hanya hati saya kira yang bisa menjadi alat kontrol untuk ikhlas ini, karena orang lain sangat sekali tidak bisa. Di dunia ini seseorang dihukumi karena penampilan fisik, tetapi di akhirat orang dihukumi karena hatinya. Jadi ketika sampah waktu dunia itu sholatnya getol gitu kan, pulang balik ke masjid impaknya banyak, begitu dibuka di akhirat boleh jadi nol gitu, karena yang diperiksa adalah hatinya. Tapi kalau di dunia kita tidak bisa menilai hati yang tampak, yang bisa kita cermati, sehingga oh ini pertanda mungkin orang baik, hanya pertanda orang baik. Karena apa? Pulang balik ke masjid impaknya banyak, tetapi hatinya bagaimana, motifnya apa, walau alam. Dan kita tidak boleh menilai atau menjudge orang ini buruk hanya dengan mengira-ngira hatinya. Yang kita boleh nilai adalah apa yang tampak dari orang itu, kecuali kalau nyatanya terungkap gitu kan. Nah, itu mungkin sudah sesuatu yang bisa dihati. Tapi di akhirat yang dilihat justru hatinya itu, ternyata dibuka, oh begini gitu kan, oh begini. Sehingga ada hadis yang orang berinfak ternyata masuk ke neraka, orang yang membaca Al-Quran kiroah yang jabat itu kemudian masuk ke neraka. Ternyata begitu digali gitu oleh Allah dibuka gitu. Oh ternyata kamu kiroat waktu itu masih membaca Al-Quran karena ingin mendapatkan penilaian gitu kan, dianggap itu sebagai kiroat yang baik. Itu ada hadisnya. Nah ketika orang dermawan juga masuk neraka juga, kenapa ya Tuhan, bukan aku dermawan begitu ya? Oh, ternyata kamu dermawan juga karena waktu itu bukan. Termasuk yang jihad sendirilah katanya, yang perang itu. Loh kenapa? Karena ketika kamu berjihad juga ada hal lain yang mendasari kamu berjihad. Jadi hati itu yang dilihat ketika dilihat. Jadi memang menurut saya ini persoalan besar, masalah niat ini, masalah motivasi ini, karena akan menentukan tadi nilai dari sebuah aktivitas yang kita. Jadi alat kontrolnya hanya diri kita. Oleh karena itu mungkin kalau menurut saya bagaimana caranya ya, ya mungkin sadarilah bahwa setiap kali kita akan melakukan aktivitas, sadarilah supaya apa terbetik begitu kan di dalam hati kita, ya Allah aku kerjakan ini karena yang dalam bahasa Arabnya bismillah itu sebenarnya. Makanya Rasul kan memerintahkan awali setiap aktivitas dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Maksudnya bismillah itu supaya ketika mau mengerjakan itu terbetik niat bahwa ini karena Allah. Nah cuma tadi menurut saya memang bismillah itu sekarang kadang-kadang menjadi hambar gitu. Jadi hanya terlintas secara lintas, tapi kemudian tidak terlalu meresap di dalam kesadaran kita. Nah ini mungkin yang perlu kita refresh gitu supaya dia lebih bermakna gitu, ketika kita mendapat bismillah gitu. Sehingga hanya akan yang baik-baik gitu kan yang kita kerjakan kalau kita berbaca bismillah, karena kan nama Allah dipertaruhkan gitu kan untuk mengerjakan sesuatu, sehingga tidak mungkin ya buruk-buruk. Itulah makna kita lebih jauh dari itu. Giroh dengan motivasi, kemudian bagaimana motivasi berikhlas. Ya kalau menurut saya itu saja. Jadi ikhlas itulah menurut saya. Artinya jelas-jelas itu ada dalam dasarnya gitu, bahwa tadi wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlis. Mukhlisina lahu din. Mukhlis itu kan ikhlas gitu kaitannya. Mukhlis adalah orang yang ikhlas. Pekerjaannya adalah ikhlas, orangnya mukhlis. Jadi mukhlisina lahu din, memurnikan setiap motif di dalam kita beraktivitas itu hanya semata-mata karena Allah. Kalau jadi tadi saya katakan dalam psikologi itu hanya ada intrinsik dan ekstrinsik gitu. Jadi orang bekerja karena demi pekerjaan itu, dia menikmatinya, dia enjoy. Yang satu dia mengerjakan karena ada tampil lain, ini sebagai batu loncatan saja. Dan kalau itu ya, itu kan beraktivitas karena Allah gitu. Jadi orientasinya, tujuannya, ini adalah. Nah, ini menurut saya persoalan besar gitu dalam hidup ini karena akan menentukan dari sana. Itu saja barangkali. Allah Ma'ala artinya yang lebih tahu dan lebih benar hanya Allah. Jadi itu adalah yang saya pahami terhadap kata-kata atau riwayat saya yang selama ini saya dapatkan. Baik, mungkin ada satu pertanyaan masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jalan Salamati. Sebagai tadi sudah masuk dalam sampai dulu, ini ada apa yang kecil. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita membaca Bismillah sebabkan terupa dalam perjalanan bisa, dalam sedang makan bisa samakan. Apakah dalam pekerjaan juga bisa begitu? Terutama kita terlalu lama bekerja tapi niat yang lillah lillah itu lupa. Apa boleh kita membaca sekarang fil awali dan akhiri? Sebab kita merasa rugi yang saudaraku lakukan selama ini begitu banyaknya tidak meraup mana dari Allah. Kemudian mengenai masalah dalam khutbah, karena ada edaran jangan bulletin ini jangan dibaca ketika khatib khutbah. Apakah itu maksudnya tidak mengganggu atau membatalkan khutbah? Lalu apakah salah saya tadi kalau mencatat khutbah khotib khutbah dari ustaz tadi untuk lebih agar tidak lupa. So itu pekerjaan di luar dan sebagai jemaah dalam mengikuti khutbah. Dan bagaimana juga kalau khotib waktu istirahat minum, apakah itu dapat membatalkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut hemat saya ya, pemahaman saya boleh memperbaiki niat itu dengan menunjuk kepada apa tadi membuat analogi pada makan itu ya. Jadi kan orang sebagai manusia kadang-kadang lupa gitu. Jadi begitu makan secara lama sudah makan saja. Begitu di tengah perjalanan, subhanallah tadi rasanya kok tidak bismillah. Maka kita difasilitasi dengan boleh bismillah awal dulu akhir dulu. Satu niat apa karena Allah di awal dan di akhirnya. Termasuk artinya menuju kepada analogi itu terhadap aktivitas yang kita lakukan. Mungkin dulu tidak pernah terbetik gitu kan persepsi ini dan baru sadar hari ini misalnya. Maka itu bisa kita lakukan dan dengan mohon pertolongan Allah gitu, maka yang kebelakang gitu yang terlupakan itu dimohon untuk kemudian dimasukkan juga sebagai ibadah. Yaitu bagaimana kan dalam Islam dulu kan para sahabat yang baru kita ketika umur 30 tahun bagaimana yang lalu hapus. Jadi Islam menghapus semua keburukan dan masa lalu karena dengan sadarnya dia, maksudnya Islam dia, insannya dia, maka kemudian kebaikan maka yang lalu kemudian terhapus. Nah dengan begitu maksud saya mudah-mudahan juga dengan begitu gitu jangan lupa maka menjadi kebaikan juga tapi niatnya mungkin pada hari ini. Baca catat menurut saya sih memang sebaiknya tidak membaca ya, karena kalau saya begini ya pemikirannya, kenapa khutbah itu wajib gitu ya dalam sholat Jumat jadi rukun begitu, karena apa? Karena dalam khutbah ada nasihat. Nasihat itu terutama kan nasihat untuk mengajak kepada ketakwaan, berarti orang harus mendengarkan nasihat itu. Maka kemudian tidak sah Jumatnya kalau ketika khutbah orang berbicara. Kenapa? Asumsinya ketika berbicara dia kan tidak mendengarkan khutbah, karena esensi dari khutbah adalah mendengarkan nasihat. Nah kalau kemudian sedang berkhutbah orang juga membaca berarti kan juga tidak mendengarkan, sesuai dia punya kemampuan yang luar biasa itu bisa sambil membaca bisa sambil mendengarkan. Nah itu Allah alam, tapi sebaiknya itu tanpa harus menetapkan hukum gitu, sebaiknya gitu, ketika khutbah tidak membaca tetapi mendengarkan. Kalau mencatat menurut saya boleh, karena mencatat kan termasuk mendengarkan kemudian menetapi. Artinya kan mencatat itu bukan kita melakukan aktivitas yang luput gitu kan, keluar dari konteks, tapi justru kita mencermati konteks gitu kan. Kata saya itu menurut saya itu dibolehkan, tapi kalau membaca yang lain berarti kan kita tidak menyerap apa yang sedang dengarkan. Minum kalau malam ya, artinya saya belum tahu berapa ada selama ini saya belum minum ya kalau sedang berusaha gitu. Iya berusaha kedua, iya betul. Saya pikir saya belum tahu persis jawabannya boleh atau tidak boleh, tapi khutbah itu kan bukan seperti sholat ya, Kalau sholat kan tidak boleh ada aktivitas lain, gitu kan? Selain mendengarkan yang sudah ditentukan oleh Nabi, itu sholat. Tetapi kalau subuh tidak seperti itu, gitu apa hukumnya yang sangat kaku. Sehingga apalagi waktu istirahat, menurut saya sih dimungkinkan dibolehkan untuk minum. Tetapi saya tidak menetapkan hukum dalam ini, mungkin saya harus terus-terus lagi ada nggak pikir tentang minum ketika istirahat setelah antara subuh bersama dengan subuh di luar. Gimana itu? Pertama saya itu katanya kok boleh, karena subuh bukan ritual yang kaku yang ditetapkan seperti pada waktu sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.